Mitra Bisnis Pakar Sosial Politik Hermawan Sulistyo menilai, pernyataan dari tokoh-tokoh lintas agama tentang 18 kebohongan yang dilakukan pemerintah bisa dimaknai sebagai bagian dari peran check and balance bagi kinerja pemerintah, serta wujud dari rasa sayang para tokoh agama kepada pemerintah agar bisa melakukan koreksi untuk perbaikan langkah ke depan. Untuk membahas apakah kritik ini efektif dalam memperbaiki kondisi negara, segera kita temui Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, menurut visi Bapak, seperti apa imbas dari kritik para tokoh agama terhadap upaya perbaikan kondisi negara ke depan? Minimal kalau saya lihat, karena karakter rezim yang sekarang ini memang kapasitas sistemnya tidak sanggup untuk memenuhi target-target ideal yang di atas gitu ya. Kan berkali-kali saya sebutkan di banyak kesempatan bahwa mesin pemerintahan itu kan ditentukan oleh birokrasi dari menterinya yang merupakan political appointees ya, pengangkatan politik oleh presiden sampai ke bawah, katakanlah sampai eselon 2 gitu, yang karir. Nah, yang namanya menteri sebagai pejabat politik karena pengangkatannya berdasarkan pertimbangan politik itu ini bukan zakon kabinet. Zakon kabinet itu sebuah kabinet yang semata-mata pertimbangannya itu kapasitas profesional, kemampuan profesional, skill, keahlian, seperti teknokrat gitu kan. Ini kan tidak. Ini katakanlah 70-80% politis gitu. Nah, kalau 70-80% politis, background untuk menjalankan sistem itu harus jelas, track record harus jelas, sehingga orang bisa mengukur kapasitasnya. Contohnya seperti apa, Pak Her? Contohnya, diangkat jadi menteri itu kan harus ada latar belakang pendidikan di dalam bidang yang dia akan tangani. Kalau nggak punya latar belakang pendidikan, dia profesinya di dalam bidang itu, pada bidang itu. Kalau tidak punya latar belakang pendidikan bidang di bidang itu dan tidak punya profesi di bidang itu, minimal minat itu bisa diukur dari omongannya atau tulisan. Ini semua nggak ada, tetap saja diangkat dan mau pula orangnya gitu. Bagaimana kita mengharapkan orang-orang seperti itu kan gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.